ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Adakah tips atau metode yang mudah untuk menghafal nama-nama para perawi? Yang pertama, bersahabat dulu. Yang paling pertama, bersahabat. Sering hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dibacakan sanad-sanad periwayatan. Bersahabat dulu. Kalau sudah sering bersahabat, hanya itu nanti enggak gampang mengenalnya. Gampang mengenalnya. Syekh Mukbil itu rahimahullah, nama muridnya kadang sering beliau lupa. Nama muridnya, kamu siapa lagi nama kamu, lupa dia. Tapi kalau nama rawi, subhanallah. Kita kadang baca sebagian buku gitu. Ya, kita baca bersama di pelajaran. Ya. Sudah berlalu 3 tahun pernah ada rawi gitu, sudah berlalu 3 tahun. Beliau masih ingat. Beliau masih ingat namanya. Baik. Jadi itu kebiasaan ya, kebiasaan. Ya, kalau sudah terbiasa bersahabat, sering hadir di majelis guru, dia akan tahu nanti cara menghafalnya mudah itu kayak gimana. Karena sebenarnya itu mudah ya. Ini rawi tadi ini berulang banyak kali itu kan, seperti Abu Bakar bin Asyaiba, Uthman bin Abi Syaiba. Kalau lewat Abu Bakar bin Abi Syaiba, dia catat namanya, dia ulangi. Lewat lagi namanya, dia ingat lagi. Lewat lagi namanya, dia ingat lagi. Akhirnya melekat. Terhafal dengan sendirinya. Jelas ya? Baik. Kalau kami itu kami punya buku catatan. Saya punya buku catatan, saya sudah kasih abjad di sini, huruf alif, ba, ta, tha, nama-nama rawi yang saya catat. Saya catat semua. Saya lengkapi, setelah itu kalau ini saya sambil belajar, lewat lagi saya buka lagi. Oh iya, saya hafal kembali, buka, hafal kembali. Akhirnya tidak perlu buku lagi. Nah, seperti itu. Baik.